Ya kudus dayaku, dirimu selalu tinggalkan aku. Kau hanya bisa sakiti perasaanku. Kau sakiti ya kudus dayaku, dirimu selalu tinggalkan aku. Sakit ya kudus tayo.